Qala al-musannifu rahimahullah ad-darbu tsani man la ikhlasa lahu wa la mutaba'ata lahu wa ha'ula'i syirarul khalqi wa hum mutazayyinun bi a'malil khair yura'una bihan nas. Nah, ini yang kedua setelah ahlul mutaba'ah dan ahlul ikhlas. Yang kedua adalah orang yang tidak punya keikhlasan, tidak pula ada mutaba'ah. Sudah amalnya enggak ikhlas, kemudian enggak ikhlas itu dalam artian ditujukan juga kepada selain Allah. Beribadah juga kepada selain Allah. Dan juga diniatkan untuk selain Allah. Ditujukan, diperdengarkan, diperlihatkan kepada selain Allah. Dengan niat demikian. Mereka pun juga tidak punya mutaba'ah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Wahum mutazayyinuna bi'amalil khair. Mereka adalah orang yang berhias, memperbagus amalan-amalan kebaikan. Yura'una bihan nas. Ya, untuk diperlihatkan kepada manusia. Wa hadza darbu yaksuru fi man Fiman inharafa anis siratil mustaqimi minal muntasibina ilal fiqhi wal ilmi wal faqri wal ibadati. Mereka ini adalah kebanyakan ada pada orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, yang mereka menisbatkan kepada fikih, mereka ngaku-ngaku berilmu, mereka juga fakir zuhud versi mereka tentunya. Fa innahum yartakibunal bid'a wad-dhalala war-riya'a was-sum'ata. Maka mereka melakukan bid'ah, kesesatan, riya, ingin didengar, yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Na'udzubillah. Mereka ingin dipuji dengan sesuatu hal yang mereka tidak pernah lakukan. Wa fi adrabin haula'i nazala qauluhu ta'ala. Pada manusia semisal ini firman Allah turunlah firman Allah Ta'ala, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab wa lahum adabun alim. Janganlah sekali-kali engkau menyangka bahwa orang-orang yang gembira, yang senang dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka sangat suka dipuji atas perbuatan-perbuatan yang tidak mereka lakukan, maka janganlah engkau menyangka bahwa mereka terlepas dari adab. Bagi mereka adab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Ya. Coba dibaca di sini. Ya. Ya. Siapa ini? Saiful. Kok senyum-senyum suruh baca Saiful? Kenapa ente pun senyum-senyum suruh baca? Hah? Ayo baca pun. Qawluhu man la ikhlasa lahu wa la mutaba'ata lahu hadza ashqal khalqi wal 'iyadu billahi la ikhlasa wa la mutaba'ata bal huwa adallu min al baha'imi fa hum la ikhlasa wa la mutaba'ata ya'maluna bil bid'i wa la yukhlisuna bid'i bukan bid'i bid'i ya'maluna bil bid'i wa la yukhlisuna lillahi wa yara'una an-nasa fa'ula'i shirarul khalqi wa al-'iyadu billahi wa huwa laysa 'ala ikhlasin wa la mutaba'atin wa ya'malu wa yashtaghil walakinnahu faqidun lishirqaini. Qawluhu wa ha'ula'i shirarul khalqi qala ta'ala am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qiluna in hum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Qawluhu wa hadha durbu yaksuru fi man harafa 'ani siratil mustaqimi minal muntasibaini ila al-fiqhi wal 'ilmi wal faqri wal 'ibadati. Ay hadha yaksuru bis-sufiyyati qawluhu ta'ala la tahsabanna alladhina yafrahu biman jatin. Ah, kalau bacanya wakaf biman jat gitu. Terus minal azabi walahum azabun alim nas'alullaha al-afiyata wa hadhil ayatu wa in nuzilat fil yahudi boleh juga nazalat ya. Saya boleh juga nuzilat. Terus fil yahudi fahiya ammatun likulli manittasofa bisifatihim. Nah, bisifatihim. Robusta ya. Ini yang mana nih? Yang hah? Yang barusan? Robusta juga. Berat ala. Insyaallah. Buat antum aja deh. Nah, buat cici semua. Oh, robusta semua. Saya pikir Arabika. Allah musta'an. Baik. Mana tadi? Iya. Wa qawluh man la ikhlas lahu wa la mutaba'ata lahu. Kata al-imam al-maqrizi al-syafi'i, jenis yang kedua yaitu mereka yang tidak ada keikhlasan, tidak ada mutaba'ah. Ya, hadha ashqal khalq, ini adalah makhluk yang paling binasa, waliyadu billah. Mereka enggak punya keikhlasan, enggak punya mutaba'ah. Bal huwa adallu man minal baha'im, bahkan dia lebih sesat daripada binatang ternak. Binatang ternak berzikir, ya enggak, dia enggak berzikir. Binatang ternak. Fahum la ikhlasa wala mutaba'ata. Mereka tidak ada keikhlasan, tidak ada mutaba'ah. Nah, kemudian mana lagi tadi? Ya malun bil bid'ai, wala yukhlisuna lillah. Mereka beramal dengan amalan yang bid'ah dan tidak ikhlas kepada Allah. Udah bid'ah, syirik lagi. Ikhlas lagi. Ya dan bila. Yura'unan nas. Mereka memperlihatkan amal mereka pada manusia. Waha'ulai syirarul khalqi waliyadu billahi. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Waliyadu billah. Ya. Fahuwa laysa ala ikhlasin wala ala mutaba'atin. Amal mereka tidak di atas ikhlas, ya, tidak di atas mutabaah. Huwa ya'malu wa yashtaghil, lakinnahu faqidun lisyartain. Dia beramal, dia menyebutkan diri dengan amal, tapi dia kehilangan dua syarat dalam diterimanya amal, ikhlas dan mutabaah. Kemudian pernyataan Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, wa haula'i syirarul khalqi, mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Allah Ta'ala berfirman, lam ya am tahsabu anna aktsaruhum yasma'una aw ya'qilun, apakah engkau menyangka bahwa mayoritas mereka itu dapat mendengar, dapat berakal? Inhum illa kal'an'am, tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak. Balhum adallu dosabila, bahkan mereka lebih sesat lagi jalan hidup mereka. Kemudian kata Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, wa hadha ad-darbu yaktsuru fi man in harafa 'an siratal mustaqim min al-muntasibina ila al-fiqhi wal ilmi wal faqri wal ibadah. Maka jenis yang kedua ini banyak ya pada orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada fikih, ilmu, faqr, kefakiran dan ibadah, zuhud versinya. Hadha yaktsuru fi sufiyya, kata Syekh Shalal Fauzan. Nah, ini banyak terjadi dari kalangan sufi. Wa qawluhu ta'ala wa la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw. Ya, dan firman Allah, dan janganlah engkau ya menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka kerjakan, bima ataw minal bida'i, yaitu dengan apa yang mereka kerjakan berupa berbagai kebid'ahan. Wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu, mereka suka untuk dipuji dengan amalan yang tidak mereka lakukan. Minas sunan, pertama bid'ah, yang kedua enggak ada ikhlas. Mereka padahal enggak ngelakuin itu, diaku-aku. Nah, itu masjid itu kalau enggak ada aneh itu, padahal udah diria ngaku-ngaku lagi. Padahal dia enggak ngapa-ngapain. Ya, cuman ngecor doang aja. Ngecor doang semua juga bisa. Tapi ngaku-ngaku seolah-olah dia yang melakukan semua. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ya. fala tahsabannahum bimafazatin ay bimanjatin. Ya, maka janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa mereka terlepas bimanfazatin minal adab, terlepas dari adab, ay bimanjatin, yaitu selamat dari adab. Walahum adabun, walahum adabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Ya, nas'allahu al-afiyata, kita mohon pada Allah keselamatan. Wahdil ayah wa in nazalat fil yahud, ayat ini walaupun turun terkait tentang Yahudi, fahiya ammatun likulli man ittasafa bisifatin, namun ayat ini mencakup siapa saja yang bersifat dengan sifat mereka. Ya, ada kaidah tafsir dalam hal ini, al-ibrah bi umil lafat la bi khusus as-sabab. Ya, patok yang bisa diambil pelajaran dari sebuah ayat adalah keumuman lafadznya, bukan terkait sebab asbabun nuzulnya. Kemudian Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, ad-darbu salis, jenis golongan yang ketiga. Ad-darbu salis qala man huwa mukhlishun fi amalihi. Nah, ini yang orang yang ikhlas dalam amalnya. Lakinnaha ala ghairi mutaba'atil amri. Namun tidak di atas mutaba'ah. Ikhlas tapi enggak sesuai dengan petunjuk Nabi. Kahalil ubadi, seperti kondisi keadaannya ahli ibadah, ya, awal muntasibina ila zuhdi wal faqri, dan orang-orang yang menisbatkan diri kepada zuhud dan kefakiran, kaum sufi. Wa kullun min indillahi ala ghairi muradihi. Wa kullun man abada, oh ya, wa kullun man abadallaha ala ghairi muradihi, dan setiap orang yang beribadah kepada Allah, ya, ala ghairi muradihi, ya, beribadah kepada Allah tapi tanpa berdasarkan apa yang diinginkan oleh Allah. Wa sya'nu laisa fi ibadatillahi faqat. Ya, padahal urusannya bukan sekedar beribadah saja kepada Allah. Bal fi ibadatillahi kama aradallahu. Namun beribadah pada Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Wa minhum man yamkusu fi khalawatihi tarikan lil jumu'ah wa yara dhalika qurbah. Ya. Qurbatan. Kemudian di antara mereka ada yang yamkus, menetap, fi khalawatihi, dalam khalwatnya. Ya, dia beruzlah, menyepi, menyendiri, bertapa. Tarikan lil jumu'ah, sampai-sampai enggak meninggalkan salat Jumat. Wa yara dhalika qurbah, dan dia menyangka itu adalah pendekatan diri kepada Allah. Ngikutin apa yang dilakukan oleh Nabi di Gua Hira. Iya benar, tapi ketika Nabi turun wahyu di Gua Hira, Nabi enggak pernah balik lagi ke situ. Sibuk ibadah, sibuk dakwah, bersedekah, jihad. Mana ada Nabi balik lagi ke Gua Hira? Ya enggak? Enggak ada. Taib, ya. Coba dibaca syarahnya di sini. Iqbal. Nah. Ayo Iqbal. La yattabi'u ar-rasula bal ya'malu bil bid'ati wal muhdatsati. Kencengin dikit suaranya, anak kada. Muhdatsati. Wallahu la yaqbalu hadha min qawluhu ka hali ibadi wal muntasibina ila zuhudi wal ila zuhdi. Ila zuhdi. Wal faqri. Wahada yaqulu. Sebentar. Coba. Anda minta tolong kasih gula dikit kali ya. Gula? Enggak ada gula. Enggak ada. Oh, memang antum minumnya enggak pakai gula? Kalau ada, Pak. Oh, ini soalnya robusta parah banget. Kita putih aja. Pahitnya kayak air empedu. Iya dah. Ada anak enggak bisa minum. Pusing anak kayak air empedu. Lanjut Iqbal. Wahada yaqulu fi sufiyati Li'annahum humul ladina yahdusuna. Yuhdisun. Yuhdisuna al-bida'i wa iman. Bida'. Antum handphonenya Masya Allah bunyi. Bunyi terus di silent matiin. Silent matiin. Wa in kanu mukhlisina lillahi walakinnahum ya'buduna Allah 'ala bid'in lam ya'ti biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa hum yuriduna al-khayra wa maqasiduhum hasanatan walakin hasanatan khabar maqasid hasanatun Walakin hada la yugni syai'an. La yugni syai'an fala budda minal mutaba'ati lirrusuli lirrasuli bukan rusul ra tasdid fathah lirrusuli sallallahu alaihi wasallam ra bukan ru lirrasuli antum tadi pakai doma kalau doma itu jamak rusul jamak dari rasul rusul rusulun domah semua terus wal ulama yaquluna iktisadun bi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin hadhihi qa'idatun 'azimatun iktisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin fal 'amalu qalilu 'ala sunnati ahsanu min al 'amali al kathiri 'ala al bid'ah masyaallah lanjut Pak qawluhu wa sya'nu laysa fi ibadati llahi faqat bal hiya fi ibadati llahi kama arada Allahu falaysa al maqsudu 'ibadatu llahi faqat bal maqsudu 'ibadatu llahi kama arada Allahu ya'ni kama syara'a Allahu وليس المقصود أنك تتعبد وتعمل بل المقصود أنك تعبد الله على حسب وعلى وفق أمره على وفق أمره وشرعه الذي بعث به بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو القدوة وقد أحالنا الله عليه في كل عمل قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فإذا أردت أن تجمع شرطين الإخلاص والمتابعة فاقتدى بالرسول فاقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم بل في عبادة الله كما أراد الله أي كما شاء الله Mana tadi Iqbal bacanya, Pak? Dari atas ya, Pak? Wa qawlu man huwa mukhlisun fi amalihi. Ini darb yang ketiga. Jenis yang ketiga setelah alul ikhlas wal mutaba'ah. Kemudian yang kedua tadi apa? La ikhlas wa lahu wa la mutaba'ah. Yang ketiga ini, dia ikhlas tapi dia ala ghairi mutaba'ah. Yang penting niatnya baik, gitu kan. Loh kok murjiah? Apa hubungannya? Nah, antum ngopi belum ngopi antum? Nah, makanya tuh. Ya Allah, satu gelas beramai-ramai, udah kayak diesel. Satu gelas rame-rame. Tapi melihat, fahuwa mukhlisun lillah, yaitu orang ini ikhlas kepada Allah. La yusyriku bihi syai'a. Tidak menyekutukan Allah sedikit pun, namun dia ala ghairi mutaba'atil amr. Tidak di atas mutaba'ah. Yaitu dia la yattabi'ur rasula wala bal ya'malu bil bida'i wal muhdatsati. Dia tidak mengikuti rasul dalam ibadahnya dia tadi, namun dia melakukan berbagai kebid'ahan dan hal-hal yang diadakan. Fallahu la yaqbalu hadza minhu. Allah tidak menerima hal ini. Sekarang ini mau lebaran, mau puasa. Kalau orang Sumatera Barat, balimau namanya. Mandi di sungai. Kalau di Jawa sini, kekuburan. Ziarah, minta maaf ke kerabatnya yang udah meninggal. Berdasarkan hadis yang gak ada asal-usulnya. Ya. Apalagi, lu kok kuburan sekarang tuh di depan tuh, Mangun Jaya. Panen tukang parkir. Ya enggak, panen. Terus apa lagi? Sombong ikut parkir juga. Insyaallah. Nah, ini ya berbagai macam kebid'ahan. Li'annahum humul ladzina yuhdisunal bid'a wa in kanu mukhlishina lillah, karena mereka lah yang mengada-ngadakan bid'ah walaupun mereka ikhlas. Namun mereka beribadah pada Allah ala bid'ain, di atas kebid'ahan yang tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menginginkan kebaikan. Maksud mereka itu baik. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wa kam min muridin al-khair," betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi enggak dapat kebaikan tersebut. Kenapa? Itu karena tidak di atas petunjuk. Dia ingin baik, ya, ingin kebaikan. Fir'aun pun ingin kebaikan. Ya, Fir'aun ingin kebaikan. Lakin hadza la yughni syai'an, fala budda minal mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ini enggak cukup sedikit pun. Mesti ada mutaba'ah kepada Rasul. Maka para ulama menyatakan iktisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin. Aha. Ini sederhana iktisad, ya. Iktisad sederhana sedikit, tapi dalam sunnah itu lebih baik daripada ijtihad bersungguh-sungguh banyak tapi dalam bid'ah. Ya, tapi dalam bid'ah. Fa hadhihi qaidatun 'azimatun, ini adalah kaidah yang agung. Yaitu bersungguh-sungguh dalam sunnah, apa sedikit sederhana dalam sunnah lebih baik daripada ya, banyak tapi dalam bid'ah. Ya, Pak Andika istrinya sedikit satu lebih baik pada yang subur. Ya, yang subur istrinya berapa? 9. 7. Masya Allah. Bid'ah. Bid'ah. Berarti Mas Andika lebih baik gitu. Sedikit dalam sunnah. Alhamdulillah. Ya, yang ada disyukuri. Ya. La azidannakum, maka amal ya, yang sedikit namun di atas sunnah itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi di atas bid'ah. Kemudian Al-Maqrizi Asy-Syafi'i menyatakan wa sya'nu laisa fi ibadatillahi faqat, namun perkaranya enggak cuma urusan beribadah kepada Allah saja, bal fi ibadatillahi kama aradallahu, namun urusannya adalah ya beribadah pada Allah sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, maka bukanlah maksudnya peribadatan kepada Allah semata, namun maksudnya adalah peribadatan kepada Allah sebagaimana yang Allah kehendaki, yaitu sebagaimana yang Allah syariatkan. Ya, bukanlah maksudnya Anda beribadah, Anda beramal saja, namun maksudnya adalah Anda beribadah pada Allah sesuai ya dan selaras dengan perintah Allah, syariat Allah yang Allah utus ya dengan syariat tersebut Rasulnya Muhammad SAW. Maka beliaulah al-qudwah tauladan. Ya, maka beliaulah al-qudwah tauladan. Kemudian waqad ahalana Allahu alaihi fi kulli amalin, mengikuti beliau dalam setiap amal. Allah taala berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh telah ada suri tauladan untuk kalian pada sosok Rasulullah SAW, tauladan yang hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Ya, wa dzakarallaha katsira, ya, mengharapkan ampunan pahala dari Allah dan hari akhir, dan dia mengingat Allah dengan banyak. Fa idza aradta an tajma'a asyartain al-ikhlas wal mutaba'ah faqtadi. Faqtadi di sini Iqbal fil amr. Ya. Maka bila Anda ingin menggabungkan dua syarat ikhlas dan mutaba'ah, maka teladanilah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kata Al-Maqrizi, bal fi ibadatillahi kama aradallah, kama syara'allah, kata Syekh Shalih Fauzan. Yang dimaksud dengan beribadah pada Allah sesuai dengan yang Allah kehendaki, sesuai dengan yang Allah syariatkan. Ya, kemudian Al-Maqrizi menyatakan, minhum man yamkusu fi khalawati tarikan lil jumu'ati, wa yardhalika qurbah. Di antara mereka ada yang menetap dalam khalwatnya, bertepi, bertapa, ya sendirian, sampai-sampai meninggalkan sholat Jumat, dan dia menganggap hal itu adalah sebuah hal pendekatan diri kepada Allah. Ngikutin Nabi, ya, berkhalwat kepada Allah di Gua Hira. Ini mereka keliru. Setelah Nabi dapat wahyu, enggak pernah balik lagi ke Gua Hira. Ya, maka salah satu manasik yang bid'ah dalam haji dan umroh adalah mengkhususkan ziarah ke Gua Hira. Apalagi beribadah situ. Nah, ini ya. Kalau di Arafah di Jabal Rahmah, mau ngapain? Ya, enggak ada kayak begitu-gitu. Ya. Ah, coba Syekh Rizki dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qoluhu maminhum may yamkuthu fi khalawatihi tarikan lil jumu'ati. Itu jamak muannats salim khalawat. Khalawatihi tarikan lil jumu'ati wa yara dzalika qurbatan. Asy-syarirah hafizahullahu ta'ala fa minal 'ibadi was-sufiyyati may yakhlu 'anil nasi wa yanqati'u wa yatsurukul jumu'ata wal jama'ata bi za'mihi hayat tafarraga lil ibadati wa hadha ba'idun 'anillahi 'azza wa jalla. Su'ila Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma an rajulin yaqumul layla wa yasumun nahara walakinnahu la yashhadul jumu'ata wal jama'ata faqala huwa fin nari a'udzu billah fal khulwatu allati taqta'u 'anil jumu'ati wal jama'ati wa 'anid da'wati ila Allahi wa 'an ta'limil khairi hadhihi khulwatun syaitaniyatun wa katsirun man haula'i ya'tihimus syaitanu fi khulwatihim katsirun min haula wa katsirun min haula'i ya'tihimus syaitanu fi khulwatihim fayudilluhum 'an sabilillahi wa yukhrijuna mulahadatan wa yakhrujuna malahidatan. Malahidatan artinya ketika keluar dari pertapaan dia udah jadi malahidah, jadi mulhid. Terus wal'iyadu billah. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka di antara ahli ibadah kaum sufi mereka yakhlu, mereka menyendiri bertapa ya. Mereka menyingkir dari manusia ya, yang khatib wa yatrukul jama'ah jumu'ah wal jama'ah. Mereka menyendiri, akhirnya mereka meninggalkan sholat Jumat dan jamaah. Ya, bisa mi dengan sangkanya bahwasanya dia menyibukkan ibadah. Maka ini sangat jauh dari Allah, dari syariat Allah. Ibnu Abbas ditanya tentang orang yang dia seseorang sholat tiap malam tahajud, puasa di siang hari, tapi nggak mau sholat Jumat, nggak mau sholat jamaah. Kata Ibnu Abbas, huwa finnar, orang itu ada di neraka. Nauzubillah. Maka berkhulwat yang di situ. Ya, sampai memutus sholat Jumat tidak menyebabkan tidak sholat Jumat, tidak sholat jamaah, sampai juga ya, tidak mau berdakwah kepada Allah dan juga dari taklim mengajarkan kebaikan, ini khulwat syaitaniyah. Ya, khulwatnya syaitaniyah. Katsirun min haula, kebanyakan dari mereka setan datang kepada mereka dalam khulwat mereka, maka setan menyesatkan mereka dari jalan Allah, dan ketika mereka keluar dari khalwatnya mereka sudah jadi orang yang mulhid waliyadu billah. Ya. Waliyadu billah. Sakti ya. Nah, makanya saya enggak percaya ya kisah itu apa tuh namanya? Sunan Kalijogo. Oh, iya, dekem di kali 40 hari. Loh, gimana enggak sholat dong? Bertapa terus. Nah, itu sanadnya enggak jelas. Ya, kita husnudzon kepada sunannya. Husnudzon terhadap sunannya. Maka itu kisah yang enggak valid. Ya, ada orang bertapa, ya, kemudian dia enggak sholat Jumat sebulan, nah, itu bidah. Ya, bahkan kata Ibnu Abbas, walaupun dia sholat tahajud tiap malam. Ya, dia sholat puasa, tapi di neraka. Itu sunnah-sunnah itu benar nggak sih? Hah? Benar sih sunnah-sunnahnya 9 itu? Allah alam. Menyebarkan dakwah Islam di Nusantara. Allah alam. Ya mungkin. Terus lihat. Wa yara muwasalata sauman nahari billail wa qurbatan wa anna siyama yaumil fitri qurbatan wa amsal dzalik. Kemudian mereka menganggap, kata Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, ya, ada yang berpendapat bahwasanya puasa wisal, puasa terus menerus di siang hari selalu puasa, kemudian billail saumin nahari billail, menyambung puasa di siang hari secara berturut-turut gitu ya, sebagai pendekatan diri pada Allah. Mereka menganggap puasa di hari Idul Fitri adalah kurbah dan semisalnya. Ini bid'ah. Puasa di hari Idul Fitri orang makan ketupat dia puasa. Ya, ada yang kayak gitu? Ada. Lanjut lagi, Rizky, baca. Qalu wa yara wa salata shomin nahari bil laili qurbatan. Qala syarih hafizallahu ta'ala ya'ni yuwasilu shomal laili bin nahari wa la yuftir. Wa rasuluhu wa la yuftiru, sebutin harakatnya semua. Wa la yuftiru. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lakinni asumu wa uftiru al insanu bisyarrin basyarun. Masa bisyarrin dengan keburukan dong, manusia biasa. Al insanu basyarun fala yahtamilu fala yatahammalu ayyakuna daiman shaimul laili wan nahari. Fala yakunu daiman shaimul laili. Shaimul kan? Iya, shaima. Khabar yakun. Shaimul laili wan shaima. Khabar yakun. Fala yatahammalu ayyakuna daiman shaimul laili wan nahari. Uhillallakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum ila akhiril ayati wa hadha lil isti'anati bihi ala siyamin nahari fa idza kana al insanu la yuftiru abadan fa hadha ba'idun 'anillahi 'azza wa jalla wa laysa hadha ma syara'ahu Allahu yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kok antum bacanya kayak antum yang ngisi kajiannya ini? Kan Ustaz itu suara yang keras. Tukeran dah. Jangan Ustaz, Anda masih tua ya nih Ustaz. Terus. Naam. Ayo lanjut. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Fa anta idza nadharta ila hadha ad-din wajadtahu samahan sahlan mutayassiran walillahil hamdu laisa fihi mashaqqatun wala khatarun 'alayka yusayiruka ma'a kulli ahwalika al-maridu yashra'u lahu 'ibadatan wal musafiru lahu 'ibadatan wa halatul khawfi laha ibadatun salatul khawfi salatul musafiri salatul maridi kullun ala hasbisti ta'atihi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus Fadinuna walillahil hamdu. Apa? Baca. Marinun, fleksibel. Marinun wayusayirul muslimu fi kulli ahwal. Wayusayirul muslima fi kulli ahwalihi. Fala yashukku alaihi. Nah, marin fleksibel. Fleksibel. Iya. Apa bahasa kitanya? Fleksibel jadi bahasa Indonesia. Ya gitulah. Gak ribet. Nah. Ya, shaumul marin. Nah. Shaumul orangnya gak ribet. Ya. Makan gak makan, yang penting kumpul katanya. Maka besok jangan kasih makan som. Yang penting kumpul kan. Mana tadi? Ya, dia berpendapat ya, tadi udah dibaca ya. Kata Syekh Shalal Fauzan, yakni yuwasilu shaumal lail bin nahar. Yaitu menyambung puasa di malam hari ke siang hari tidak berbuka. Masyaallah. Ya. Ini dia pakai dalil nih, Rasulullah SAW puasa wisal, tapi dia enggak mau dengerin apa yang disabdakan Rasul ketika sahabat ikut-ikutan puasa wisal. Kata Nabi, la tuwasilu, kata para sahabat, ya Rasulullah, innaka tuwasil, inni lastu mislakum, kata Nabi. Ya, ubi tuana. Ya, janganlah kalian puasa wisal. Kata sahabat, Anda sendiri puasa wisal. Kata Nabi, saya enggak seperti kalian. Saya puasa, saya bermalam. Wa'at amani rabbi wa saqani. Rabku dan Rabku memberikan aku makan, memberikan aku minum. Ya. Rasul enggak seperti nak kita. Rasul puasa malam. Ya. Beda sama kita. Kekuatan Rasul enggak. Ya. Makanya ada di antara kekhususan hanya pada Rasulullah. Salah satu puasa wisal. Punya istri lebih dari 4. Itu kekhususan Nabi. Kalau Pak Andika ya satu aja udah gempor, udah satu aja. Alhamdulillah. Mau banyak-banyak. Ini enggak punya. Itu Rasul lebih dari 4. Rasul pernah tawaf. Pernah mengelilingi rumah istrinya dalam satu malam. Nah, dalam satu malam begitu. Ya, mana lagi tadi? Hah? Kenapa antum heran? Dalam satu malam misalnya itu. Astagfirullah. Udah gak usah pikirin. Nah. Masya Allah. Kalau antum jomblo gak usah ikut-ikut itu. Ikut. Mana lagi tadi? Wa Rasulullah SAW bersabda, lakinni asumu waftir, tapi saya puasa, saya juga berbuka. Maka insan basyarun, seseorang manusia itu adalah basyar, dia makhluk manusia. Ya. Ya. Maka janganlah dia membebani diri dia puasa siang malam terus-terusan. Allah Ta'ala berfirman, "Uhilla lakum lailata siyam ar-rafasu ila nisaikum." Nah, dihalalkan bagi kalian di malam puasa untuk melakukan rafas. Ya gitulah. Nah. Ya, dengan istri-istri kalian. Nah, Husain paham itu. Ya. Ila akhiril ayat. Sampai akhir ayat. Ini adalah isti'anah, sebagai faktor yang akan membantu kita bihi ala siyamin nahar, untuk puasa di siang hari. Malamnya makan, sahur gitu kan, biar kuat. Biar kuat. Fa idza kana al-insanu yuftiru abadan. Nah, tapi kalau seseorang dia la yuftiru abadan, dia tidak mau berbuka terus-terusan. Maka ini ba'idun anillah, jauh sekali dari syariat Allah. Laisa hadza ma syara'a Allah. Ini bukanlah apa yang Allah syariatkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesulitan. Wa ma ja'ala lakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini kesulitan buat kalian. Fa anta idza nadarta ila hadza din, maka Anda apabila Anda memperhatikan, melihat kepada agama ini, wajadtahu sam'an sahlan mutayassiran da walillahil hamd, maka Anda akan mendapati agama ini samhan, mudah, ya, sahlan, ya, gampang, ya, tadi toleransi mudah, mutayassiran dimudahkan benar-benar. Walaysa fihi masyaqqatun, enggak ada namanya masyaqqah. Ya, kalaupun ada masyaqqah, ada kaidahnya, al masyaqqah tajlibu ala taysir. Masyaqqah mendatangkan kepada kemudahan. Lagi macet berdiri, ya, di kereta masuk waktu maghrib, wah gimana ini mau sholat. Ya, di depan kita badan bapak-bapak, di belakang kita badan ibu-ibu misalkan. Gimana mau sholat di kereta, di KRL misalkan. Datang waktu maghrib sampai isya lewat begitu. Ada taisir, ada kemudahan. Boleh untuk mengkodoknya. Boleh. Ya, gimana antum mau sujud ruku nabrak badan orang? Gimana? Mau berhenti, bang berhenti, kereta melaju. Gimana kayak begitu? Ya. Mana lagi tadi? Wala khatarun alaik, tidak ada bahayanya buat Anda. Yusayyiruka, ini agama ini mententramkan Anda. Ma'akuli ahwalika, pada setiap kondisi Anda. Al-marid, seorang yang sakit. Allah syariatkan untuk dia ibadah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ilam yastati faqa'idan. Fa'ilam yastati fa'ala janbin. Salatlah berdiri, kalau enggak mampu duduk, kalau enggak mampu berbaring. Ya. Kalau lagi safar, nah, di jamaah, di kosan, boleh, ya enggak? lagi puasa pulkam haus, nah, boleh ya, berbuka nanti pas balik lagi ya, diganti dikodok. Wal musafir, Allah syariatkan bagi musafir lahu ibadah ya, wa halatul khauf laha ibadah, lagi ketakutan pun punya ibadah, lagi takut maksudnya lagi perang ya, wa salatul khauf, ada salat khauf, salat berjamaah, wa salatul musafir, salatul marid, semuanya kullun, nah, tadi jangan dibaca kullu, kullun tanwinnya itu iwat anil isim. Semuanya itu tergantung dengan kemampuannya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani seorang jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fadidunya walhamdulillah marinun. Agama kita alhamdulillah marin, fleksibel. Ya, yusayyirul muslima. Ya, membuat tentram seorang muslim fi kulli ahwalih, dalam setiap keadaannya. Ya. Wala yasyukku alaih, tidak memberatkan dia. Ya. Kemudian dibaca sini siapa? Akbar, baca Akbar. Berarti dari matan ya? Oh enggak, enggak usah di matan. Tadi matannya udah. Ayo, Bang. Wa nasiya ma yawal fitnamal fitri qurbatan. Amsal dari. Ah, ini dia menganggap puasa di hari Idul Fitri adalah sebuah kurba, pendekatan diri kepada Allah. Nah, terus yajburuhum asyaitanu ila hadd. Yajburuhum asyaitan. Yajburuhum asyaitanu ila haddin annahum yasumuna yawma aidil fitri yaquluna nahnu la nuftiru nahnu nuridu alkhayra wa nuridu ziyadatal khayri wa ziyadatal ibadati wa kaifa nuftiru yawma aid wa hadha min asyaitani. Nah, setan memaksa mereka untuk sampai kepada haddin, batasan yang mereka sampai di situ berpuasa pada hari Idul Fitri. Mereka menyatakan kita enggak bakal berbuka. Kita ingin kebaikan dan kita ingin tambahan kebaikan, ingin tambahan ibadah. Gimana ceritanya kita berpuasa pada hari apa? Bagaimana cerita kita berbuka pada Idul Fitri? Lalu orang-orang pada makan ketupat, opor. Kita enggak usah peduli, kita puasa. Masya Allah. Hadza min asyaitan. Ya, ini adalah bagian dari setan. Kemudian di matan Ad-Darbur Rabi, perhatikan. الدرب الرابع قال الشيخ رحمه الله تعالى يا الدرب الرابع من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى كطاعة المراء وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وهمية وشجاعة للمغنم. Kemudian yang keempat itu orang-orang yang amalnya ala mutaba'ah, ya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan karena Allah, seperti ya taatnya orang-orang yang riya. Ya, kemudian seorang yang berperang karena riya, karena ingin dilihat sum'ah, karena ingin didengar, atau hamiyatan, berperangnya karena fanatisme. Kenapa berperang? Oh, ini Indonesia, NKRI harga mati. Udah ucapannya batil, NKRI harga mati. Ya. Mati hidup kita itu untuk Allah, bukan untuk NKRI. Boleh cinta negara, tapi kayak gitu batil. Syirik. Dan Syekh Shalal Al-Fauzan memvonis sekularisme, liberalisme, nasionalisme yang sampai kayak begitu, itu murtad pelakunya. Ya, murtad pelakunya. Nasionalisme yang kayak begitu ya. Nasionalisme yang sampai kayak begitu, melebihi kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya dan Islam dan amal Islam. Ya. Nah, dia perangnya kenapa? Karena hamiyatan, karena fanatisme. Nah, ini nggak dapat pahala. Adapun pejuang kita, mereka berjuang fisabilillah melawan penjajah kafir, penjajah-penjajah kafir. Ya, pekikan Bung Tomo apa? NKRI harga mati atau Allah Akbar? Allah Akbar. Lihat pekikan Jenderal Sudirman, NKRI harga mati apa Allah Akbar? Allah Akbar. Ya, lihat Pangeran Diponegoro apa pekikannya? Allah Akbar. Mujahidun, haula'i mujahiduna fi sabilillah. Membojol apalagi Wahabiyun. Rahimahullah, ya. Nah, ini ya, mereka semua adalah mujahidun. bukan pejuang nasional semata. Pejuang nasional bonusnya, tapi hakikatnya adalah mereka mujahid fisabilillah. Semoga Allah terima semua amal ibadah mereka. Ya. Hasilnya orang kafir di negeri kita dapat merdeka. Ya enggak? Walaupun sebagian jantar mereka ada yang lebih ridho dengan penjajahan kafir, sesuai dengan agama penjajah. Nah. Ayo kita baca sekarang. Dan sejak ingin disebut sebagai pemberani, ya, walil magnam, ya, dan juga karena ingin mendapatkan ghanima. Perangnya kenapa ada ghanima? Karena musuh sana perempuannya cantik-cantik, hartanya banyak. Mau semangat, kita perang lawan Australia, semangat. Perang lawan Papua Nugini, ogah. Dikasih. Ayo kita serang OPM, ghanimahnya banyak. Enggak mau. Aples Tacuari, Mirobaldo, siapa itu? Itulah ya. Nah, tapi kalau Australia mau, ghanimahnya aborigin. Oh, enggak mau. Mau yang bulenya. Nah ini, jihadnya bukan fisabilillah. Nah, lanjut Akbar. Man indahu mutaba'atun walakin laisa indahu ikhlasun lillahi azza wa jalla qawluhu qata'atil mara'i mislu rajuli alladhi yaqumu wa yuhsinu salatahu lamma yara lima yara min nadri rajulin ilaihi as-salatu mashru'atun wa huwa muttabi'un walakin laisa hunaka ikhlasun bal huwa yuridu madha yuridu sana'an nasi alaihi adala tuqbalu salatuhu wa lihadha qala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihi dajjali qalu bala faqala asyirku al-khafiyu ayyakuma rajulu yusalli fayuzayyinu sholatahu liman yara min nadhari rajulin. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, man indahu mutabah, dia punya mutabah, dia beramal sesuai sunnah, namun laisa indahu ikhlas sunnillah, enggak punya keikhlasan pada Allah. Semisal ketaatan orang-orang yang ria, seperti seseorang yang dia berdiri memperbagus sholatnya. Kenapa? Karena ada orang lain yang melihat ke dia. Sholatnya dia masyru'ah. Sholatnya dia masyru'ah. Dia sholat maghrib. Dia perbagus sholat dia. Dia jadi imam. Kalau sholat sendiri, kulhu al-kausar. Bila jadi imam, giliran sendiri sholatnya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Giliran jadi imam. Wah, masya Allah. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan ya, punya kalam tersendiri terkait hal ini. Yaitu ya, talbis iblis kepada para imam-imam sholat. Ya, ketika dia jadi imam, mulai memperbagus sholatnya. Ya, ini hati-hati. Kenapa demikian? Ketika sendiri kok berantakan sholatnya. Ya, ini sama kayak Mu'tazilah, tokohnya Amr bin Ubaid. Kalau sholat, masya Allah, kayak kayu tegak. Pas di rumah, sholatnya celingak-celinguk. Ini disebutkan oleh Adz-Dzahabi di kitab beliau Mizanul I'tidal. Ya, pas di rumah, si Amr bin Ubaid celingak-celinguk, kanan kiri, nengok kanan kiri. Nah, waliyadzubillah. Ya, dia punya sholatnya tersebut disyariatkan. Dia mutabik sesuai sunnah, masya Allah. Ya, sesuai sunnah. Dia tonton dulu tuh videonya, ya, sifat sholat Nabi versi dia, bukan versi ulama, versi dia. Ya, lakin laisa hunaka ikhlasun, namun tidak punya keikhlasan. Namun dia bahkan dia hanya menginginkan pujian, yuridu sana'an nas, dia hanya menginginkan sanjungan manusia kepadanya, maka sholatnya tidak diterima. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, maukah aku beritahukan pada kalian tentang sesuatu hal yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian, ya, daripada Masih Dajjal, Ya, kata para sahabat, bala ya Rasulullah, mau ya Rasul. Maka Rasul menyebutkan apa itu yang lebih berbahaya dari Dajjal, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ya, yang langsung dijelaskan oleh Rasul itu seorang berdiri sholat kemudian memperbagus sholatnya karena dilihat orang lain. Ada akhtaru syai'in al-muslim. Ini ada sesuatu hal yang sangat berbahaya menimpa muslim. Ya. Terus sampai tadi akhbar ya, lanjut bar baca hadisnya. Karijali rojuli. Bukan rojuli. Yukatilu ria'an wa su'atan wa hamiyatan wa suja'atan walil maknami. Nah ini ya, seperti orang yang berperang tapi ria, ingin dilihat, ingin didengar, sum'ah, hamiyatan, berperangnya karena hamiyah, fanatisme. Kenapa diserang? Ya, dulu di tempat saya itu perang. Enggak. Di tempat saya di Matraman perang dulu. Lawan Tegalan versus Berlan. Dulu hampir tiap hari perang pakai pedang. Ya, musuhnya juga muslim, apalagi di situ hamiyah jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Kampung kita ini bangga dengan kampung. Nah, ini bukan mujahid sama sekali. Terus Akbar. Kama ja'a fil hadisi fa'awwalu may yad'u bihi rajulun jama'a al-Qur'ana wa rajulun yuqta'u fi sabilillahi wa rajulun katsirul mali fa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala liqari'i alam alimka ma anzaltu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam qala bala ya rabbi qala famadza alimta fima alimta. Amilta fima alimta. Amada amilta fima alimta. Ola kuntu aku bibihi ana al-layli wa ana an-nahari. Fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala lahu kazabta fayaqulu Allahu bal arabta ayu qala fulanun qari'un faqad qila dhaka wa yukta bisohibil mali fayaqulu. Ini dulu. Yang pertama kali Allah seru adalah seorang yang dia menghafal Quran, seorang yang berjihad di jalan Allah, seorang yang banyak hartanya berderma. Maka Allah Ta'ala memanggil sang Qari, ya, bukankah aku telah ajarkan kepada engkau apa yang kuturunkan kepada Rasulku? Iya wahai Allah. Apa yang kau amalkan dari apa yang telah engkau ketahui? Kata dia, saya sholat siang malam, ya. Maka Allah Ta'ala berfirman, kau, saya sholat siang malam lahu, saya gunakan hafalan saya tadi untuk sholat siang malam. Maka Allah Ta'ala berfirman, kadzabta, kau dusta. Ya, Allah berfirman, bahkan engkau cuma menginginkan agar disebut sebagai qori, bulan sang qori, dan engkau telah mendapatkan hal tersebut. Ya, terus, wayuta bisahibil mal. Wayuta bisahibil mali, fayaqulullahu lahu. Alam uwasi alaika hatta lam adaka tahtaju ila ahadim qala bala ya rabbi qala famadha alimta fima ataituka qala kuntu asfilur rahiman wa atasoddaku fayakulu allahu lahu kadabta wa yakulu allahu bal innama aratta ayu qala fulanun jawadun faqad qila zaka. Nah ini dulu berikutnya. Kemudian didatangkan orang punya harta, Allah berfirman padanya, bukankah aku telah melapangkan rezekimu, ya, hingga aku tidak biarkan engkau membutuhkan kepada siapapun, ya, iya wahai Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, apa yang engkau amalkan dari apa yang telah aku berikan pada engkau berupa harta rezeki yang luas? Dia menyatakan, saya gunakan untuk bersilaturahmi, bersedekah. Kata Allah, kau dusta. Allah berfirman, kau hanya menghendaki agar disebut sebagai oh si fulan jawad, dermawan, dan kau telah mendapatkannya. Terus. Wa yu'ta billadhi qutila fi sabilillahi fayuqalu lahu fi madza qutilta fayaqulu umirtu bil jihadi fi sabilika faqataltu hatta qutiltu fayaqulu Allahu lahu kadzabta fayaqulu Allahu bal aratta ayyuqala fulanu jarihun faqad qila dhaka ulaika salasatu awwalu khalqillahi tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian didatangkan orang yang berjihad di jalan Allah, ya, Allah Ta'ala berfirman pada dia, Famada kutilta, kenapa engkau dibunuh? Dia menyatakan, aku diperintahkan untuk berjihad di jalan engkau, ya Allah. Ya, maka aku pun berperang hingga akhirnya kutiltu, aku dibunuh. Allah berfirman padanya, kau dusta, kau berperang hanya ingin disebut sebagai, oh si fulan berani, dan kau telah mendapatkannya. Dan tiga golongan itulah ya makhluk pertama yang diseret ya mereka ke neraka jahanam pada hari kiamat kelak. Nauzubillah. Terus lanjut Akbar, limada? Limada? Li'anna man ta'allama yuridu madha wa sanaha mubahatal il mubahatal ulama'i fahada yushabu limnari wa kadha may yuqatilu muhamiyatan ma'a qawmihi aw yuqatilu lil ghanimati fa ha'ula'i laisu fi sabilillahi fal udaru ala ikhlasi lillahi azza wa jalla ala ikhlasin lillahi azza wa jalla. Kenapa demikian? Ya karena barang siapa yang di anna man ta'alama, karena barang siapa yang belajar dia hanya menginginkan pujian, sanjungan atau berbangga diri di hadapan orang-orang berilmu, ya, maka dialah ini yang akan ya, diseret ke neraka. Demikian pula yang berperang karena fanatisme bersama kaumnya, atau dia berperang karena ingin mendapatkan ghanimah, maka mereka lah orang-orang yang tidak berjihad di jalan Allah. Maka semua keadaan ini berkisar kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dibaca sini. Ya. Mizan wa yahujju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qawlu wa yahujju liqala may yahujju wa ya'tamiru li ajli an yuqala fulanun yahujju. Nah, itu dibaca dulu matannya. Ya, wa yahujju liqala liyuqala wa yaqra'u aw yu'allimu wa yu'allifu liyuqala hadhihi a'malun salihatun lakinnaha ghairu maqbulatin. Atau ada orang yang ingin haji, yaqra' membaca Quran, dia ingin mengajar agama, mengarang kitab, ya, menulis. Kalau sekarang mengarang itu enggak cukup di kitab, menulis tulisan di Facebook, tulisan agama di Twitter, di medsos, supaya liukola, supaya dia nanti disebut-sebut di hadapan manusia. Maka amalnya ini bukan amal ini adalah amal soleh, tapi tidak diterima. Allah Taala berfirman, wa ma'umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya beribadah pada Allah dengan memurnikan ketaatan padanya dalam agama yang lurus. Falam yu'marun nasu illa bil ibadati 'alal mutaba'ati wal ikhlasi fiha wal qa'im biha hum ahlu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka manusia tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan mutaba'ah, petunjuk Nabi dan keikhlasan kepada Allah, dan mereka tegak melaksanakan firman Allah, melaksanakan hal tersebut. Merekalah orang-orang yang tergolong dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ah, baca min sam lagi. Qul sharihu man ta'ala qawluhu wa yahujju yuqala may yahujju wa ya'tamiru ajli an yuqala fulanun yahujju wa ya'tamiru fa idza kana hadza qasduhu fi qalbihi falaysa lahu hajjun aw umratun. Yallahu lam yahujja lillahi wa innama hajjun lilmadhi hajja wa innama hajja lilmadhi wal riya'i wal mubahati. Qawluhu wa yaqra'u man yaqra'u al-Qur'ana. Kenapa man yaqra'u al-Qur'ana wa yuzayyinu sawtahu li ajli an yastami'ahu an-nasu wa yabda'uhu wa laysa yaqra'u taqarruban ila Allahi atau tadabburan al-Qur'ani. Nas'alullaha al-'afiyata al-qurra'u al-murauna bi'a'malihim. Yes. Wa yu'allim qawlu fa yu'allimu wa yu'allifu liyuqala wa kadzalika may yastaghilu bil 'ilmi لأجل أيام دها لأيام دها أيام دها فهذا ليس له نصيب عند الله سبحانه وتعالى وإن كان عالما متبهرا قوله فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة لماذا؟ لأنها تفقد الإخلاص هي صالحة لأنها متبعة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء هذا شرط الإخلاص فلا يعبدون الله فقط بل يعبدون الله مخلصين له الدين بس. قوله فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها والقائم بها هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين وهم الصنف الأول الذين جمعوا بين الإخلاص والمتابعة وهم أهل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين نعم ya kemudian berhaji supaya disebut sebagai Pak Haji liukola supaya disebut sebagai Pak Haji berumroh agar disebut sebagai Pak Umroh Masya Allah ya. Ya. Ya barang siapa yang berhaji berumroh ya karena ingin disebut sebagai tadi Pak Haji ya, Pak Umroh maka agar disebut oh si Pulan Haji si Pulan Ya Tamir Umroh apabila maksudnya demikian di kalbunya maka dia tidak mendapatkan pahala haji atau umroh ya kenapa karena dia tidak berhaji karena Allah. Dia hanya berhaji untuk dipuji, riya, mubaha, berbangga-bangga. Nauzubillah min dzalik. Nah ini niat ini paling berat. Sekarang ikhlas, tahun depan upload. Saat ini ikhlas, tahun depan upload. Tahun depannya lagi ikhlas, tahun depannya begitu. Riya, amal apapun ya. Ya, walaupun ada indikasi yang kuat, tapi kita tidak boleh menuduh orang lain riya. Ya. Gak boleh nuduh orang lain riya. Ya, ingat ya kisah siapa? Salaf, ya, yang dia sampai dicegah dari ibadah rutinitas dia sholat tahajud selama 1 tahun, karena menuduh orang lain riya. Ketika orang lain tersebut sudah ada indikasi, nangis di depan umum doa, ya Allah, ya Allah. Ya. Ya, ini su'udzon terhadap mukmin. Iyakum wadzon, fa inna dzanna aktsabul hadis. Hati-hati kalian berburuk sangka, karena buruk sangka adalah sedusta-dustanya perkataan. Ya, enggak boleh sombong nuduh orang lain riya. Adapun asar riwayat-riwayat begini itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ya enggak? Nanti kelihat sini ada orang doa, ya Allah, ya Allah. Nah, itu untuk orang untuk diri kita aja. Kalau dia kita husnudzon. Masya Allah, ini orang sedang memberikan contoh, gitu. Ini orang sedang memberikan contoh. Masya Allah, gitu kan? Ya. Saumul, sholat berjamaah ke masjid. Biar dilihat orang antum ria. Nah, kalau itu memang mesti di masjid. Keluar rumah. Nah, ada orang yang gak mau ke masjid, kenapa? Ria. Emang mesti berjamaah ke masjid. Mau ria gak ria itu urusan nanti. Yang penting syariat itu berjamaah. Nanti ditata lagi niatnya. Ya. Ini lagi ngomong fikih itu. Ini lain lagi itu hukum. Suka belok-belok ini. Itu lagi ngomong hukum. Itu hukum fikih. Kita lagi ngomong masalah niat. Ya kan? Itu lain lagi. Itu nanti di kitabnya. Fikir Syafi'i Mubtadi. Nah, antum jarang datang itu. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Sekarang, wayaqra. Ya. Dia membaca Quran. Dia memperbagus suaranya. Karena ada orang lain yang mendengarnya. Memujinya. Dia tidak dalam membaca Quran. Untuk takarrub, mendekatkan diri pada Allah. Untuk tadabur. Nas'ullah al-afiyah. Al-Qurra mura'una bi'amalihim. Para pembaca Quran memperlihatkan amal mereka. Ya, kemudian dia mengajar, menulis supaya dikatakan Masya Allah. Ya, Kadzalika may yastaghiru bil ilm, demikian pula orang yang menyibukkan diri dengan ilmu karena ingin dipuji, ya, maka dia tidak mendapatkan bagian apapun di sisi Allah. Dipuji, wah, tambah semangat. Dicela, turun semangat. Ya. Nah, ini kalau kita dapetin kayak gitu segera beristighfar. Dipuji, semangat. Kiraan dicela, turun semangat. Ya. Anggapnya pujian atau hinaan itu seperti enggak ada. Udah beribadah aja kepada Allah. Wa in kana aliman mutabahhiran, walaupun dia adalah orang alim yang sangat tinggi ilmunya. Mutabahhiran, sangat dalam ilmunya. Bahar, bahar kan lautan. Sangat dalam ilmunya. Demikian pula amal soleh, maka amal ini semua amal soleh tapi tidak diterima. Lima ada. Wahai, kenapa? Karena dia tidak memenuhi kehilangan keikhlasan. Yaitu salihatun wahia salihatun li'annaha mutaba'ah. Ya, karena dia kehilangan keikhlasan. Yaitu ya. Dia sudah dapat amal soleh itu mutaba'ah tapi tidak ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa, hadza syartul ikhlas. Ini syarat ikhlas. Maka mereka tidaklah beribadah pada Allah semata, bahkan mereka beribadah pada Allah mesti dengan mengikhlaskan. Maka manusia tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah sesuai dengan mutaba'ah dan ikhlas dan menjalankannya. Merekalah ahlu orang-orang yang disebutkan dalam ayat iyyaka nasta'in, inilah jenis manusia yang pertama yang menggabungkan antara ikhlas dan mutaba'ah. Mereka lah ada orang-orang yang disebutkan dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kemudian di matan. Ya, udah jam berapa ini? 10 kurang 8. Santai, ya. 10 lewat dikit lah. Ana ada jadwal khutbah Jumat hari ini. Ana aja santai. Antum ada jadwal khutbah apa khitbah? Hah? Kerja. Oh. Anak aja ada jadwal khutbah nyantai. Siapa? Enggak, saya di situ. Barokah. Santai, santai, santai. Samuel ada jadwal apa? Makan siang di mana? Kuliner. Iqala al-musannif. Summa ahlu maqami iyyaka na'bud. Kemudian orang-orang yang berada dalam kedudukan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah. Lahum fi fadl ibadah. Ya. Maka mereka ya dalam ibadah yang paling afdal, mereka mendapatkan ibadah yang paling afdal. Wa anfa'iha, yang paling bermanfaat. Wa haqqiha, yang paling berhak. Bil isari wa takhsis, untuk diutamakan dan untuk dikhususkan. Arba'atu turukin wahum fidalika arba'atu asnafin. Mempunyai empat jalan, ya, mereka memiliki empat jalan. Lahum arba'atu turukin, ini mubtada'nya ya. Mereka memiliki. Kenapa Iqbal? Telepon dari siapa? Oh. Orang sana. Orang sini, orang sana. Mereka memiliki empat jalan, wahum fidzalika arba'atu asnafin. Dan mereka juga ada empat kelompok. As-sinful awal, yang pertama, indahum anfa'ul ibadat wa afdaluha wa asyaqquha 'ala an-nufusi wa asbauha. Mereka yang mempunyai ibadah yang paling bermanfaat, yang paling afdal dan paling sulit bagi jiwa. Ya. Qalu, mereka menyatakan, li'annahu abadul asya. Ya. Mereka menyatakan kami adalah paling jauh dari hawa nafsu, min hawaha, wa huwa hakikatu ta'abbud. Ya, dan inilah hakikat peribadatan. Wal ajru ala qadril masyaqqah. Sedangkan pahala sesuai dengan ukuran kesulitan. Nah, ini enggak tepat ya. Pahala itu sesuai dengan keikhlasan, bukan masyaqqah. Betapa banyak orang yang masyaqqah enggak ikhlas. Warawaw hadisan laisalahu aslun. Dan mereka meriwayatkan hadis yang enggak ada asal usulnya. Afdalul a'mal ahmazuha ay asba'uha wa asyaqquha. Ya, amal yang paling afdal adalah yang paling menyulitkan, yang paling susah, yang paling berat. Tapi sudah dibantah oleh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, bahwasanya ini hadisnya enggak ada asal usulnya. Syekh Husain taqaddal. اشترط لقبول العمل عند الله شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل. الشرط الثاني المتابعة لرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن على الإخلاص والمتابعة هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية من سورة الفاتحة. إياك نعبد هذا في الإخلاص. وقد قدم المعمول وهو إياك على العامل وهو نعبد يفيد الإخلاص، فهذا فيه تخصيص. وفيه إخلاص لله عز وجل أي لا نعبد سواك. وإياك نستعين كذلك لا نستعين إلا بك. قال العلماء هذا عهد بين عبدي وبين ربه ألا يعبد إلا Allah yu'bad. Allah yu'bad illa iyyahu wa la yasta'inu illa bihi. Fa yajibu 'alal muslimi wa la Allah yu'bad wa alla yasta'ina wa la yasta'ina illa bihi. Ma'tuf. Terus fa yajibu 'alal muslimi an yaltazima bi hadzal 'ahdi alladhi yuqarriru fi kulli raq'atin min salatihi. يخاطب به ربه عز وجل وحل إياك نعبد وإياك نستعين. فهم على أربعة أصناف سيذكرها المؤلف. قوله عندهم أنفع الإبادة وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها. هم الصنف الأول وهذا الكلام فيه نظر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن أفضل العبادة أشقها وما فيه تعب كثير على النفس. وهذا فيه نظر لأن الأفضل العبادة والأخلصها لله عز وجل. وقد يكون العمل شاقا ولكنه لا يقبله الله كالذي يعمل بالبدع. فهل البدع عندهم تعب وعندهم مشقة وعندهم تقشف وعندهم حرمان للنفوس، ولكنهم على غير حد وعلى غير متابعة على غير هدى ولكنهم على غير هدى وعلى غير متابعة. فالأجر إنما هو على قدر الإخلاص. والمؤلف رحمه الله تعالى لا يقر حدا وإنما يحكيه، وهذا يغلب على الصوفية. تقدم kata Syekh Shalih Al-Fauzan telah berlalu penjelasan bahwasanya mualif di sini yaitu Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan bahwasanya dipersyaratkan agar diterimanya ibadah di sisi Allah itu dipersyaratkan syartan, dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas. Syarat yang kedua mutaba'ah. Ikhlas kepada Allah, mutaba'ah pada Rasul alaihi salatu wasalam. Tsumma qala inna ahlal ikhlas wal mutaba'ati hum ahlu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ahlul ikhlas, orang-orang yang ikhlas dan mutaba'ah, merekalah orang-orang yang disebutkan ia dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini dari surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hadza fihi al-ikhlas. Ya, dalam ayat ini terdapat ya poin penting yaitu mengenai keikhlasan. Wa qad qaddamal ma'mulah, dan Allah telah mendahulukan ma'mulnya. Itu iyyaka berupa domir munfasil maf'ulun bih muqaddam. Alal 'amili daripada amilnya na'budu. Wa huwa na'budu. Kenapa yufidul ikhlas? Ya, yufidul ikhlas. Ya, yang di sini memberikan keterangan faedah keikhlasan. Fa hadza fihi takhsisun. Ya, dalam ayat ini juga terdapat pengkhususan. Ya, tambahin lagi tahsir, hasr, pembatasan. Ya, wa fihi ikhlasunillah. Dalam ayat ini maka kita bisa ambil kesimpulan mereka beribadah hanya pada Allah, iyyaka na'budu. Itu keikhlasan pada Allah. Aila na'budu siwaka. Kita tidak beribadah kepada selain Engkau. wa iyyaka nasta'in, dan pada engkau kami meminta pertolongan. Kadzalika la nasta'inu illa bik, demikian pula kami tidak mohon pertolongan kecuali kepada engkau ya Rab. Ya, para ulama menyatakan inilah janji di antara hamba dan Rabnya, yaitu agar tidak diibadahi kecuali hanya kepada Allah, tidak memohon pertolongan kecuali hanya pada Allah. Maka wajib bagi seorang muslim untuk berpegang dengan janji ini yang telah dia ulang-ulang di setiap rakaat salatnya. Yukhatibu bihi rabbahu azza wajal, yang dia mengkhitab berbicara kepada Rabnya dengan ayat ini. Maka ahlu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, orang-orang yang masuk dalam cakupan ayat ini, fahum ala arba'ati asnafin sayadkuruha al-mu'allifu. Mereka terbagi menjadi empat golongan yang akan disebutkan oleh al-mu'allif al-maqrizi asy-Syafi'i. Ya, kemudian qauluh ya indahum anfa'ul ibadat wa afdaluha wa asyaqquha ala nufus wa asba'uha. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, haulai humul hum as-sinful awwal. Mereka lah golongan pertama. Wahadal kalamu fihi nadharun, tapi ya pernyataan ini perlu diteliti kembali sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya seutama-utamanya ibadah adalah asyaqquha wa ma fihi ta'ab ya katsirun 'ala nafs, seutama ibadah adalah yang paling berat, yang terdapat keletihan ya pada jiwa, hada fihi nadhar. Ini perlu diteliti lagi. Kenapa? Li'anna afdalal ibadat huwa akhlasuha lillahi. Ya, ibadah yang paling afdal, yang paling ikhlas kepada Allah. Waqad yakunu al-amalu syaqqan lakinnahu la yaqbaluhu Allah. Terkadang amal itu berat tapi Allah tidak menerima, seperti amal kalladhi ya'malu bil bida'i, seperti orang yang beramal dengan berbagai kebidahan. Maka ahlul bida'i indahum ta'abun wa indahum masyaqqatun. Mereka punya keletihan, punya kesukaran dalam beramal. Wa indahum tasyaqquf. Tasyakuf itu maknanya apa ya? Takasyuf itu serba kekurangan gitu ya. Ya, serba kurang. Ya, ahlu bid'ah susah gitu, capek dia beramal. Ya, aminatun nasibah tasla naron. Amin. Nah itu beramal lebih capek. Kemudian indahum herman linafs, lakinnahum ala ghairi hudan, namun mereka tidak di atas petunjuk ya, dan juga tidak di atas mutabaah. Fal ajru innama huwa ala qadril ikhlas, maka pahala itu hanya sesuai dengan kadar keikhlasan. Wal muallif rahimahullah ta'ala la yukiru hadha, sedangkan muallif di sini tidak menetapkan hal itu, ibadah tergantung masyaqqah kesulitan, enggak. Innama yahkihi, beliau hanya menghikayatkan, mengutip, apalagi beliau menjelaskan ini berdasarkan riwayat yang tidak ada asal usulnya. Ada yang libu ala sufi, ini kebanyakan terjadi pada kalangan sufi. Masya Allah. Udah berapa halaman kita baca? 6 ya. Gak kerasa? Iyalah, gak kerasa. Antum gak kerasa, anak kan yang ngoceh dari tadi. Enak aja antum gak kerasa. Iya. Ya. Nah, Andika baca. Wal ajru ala qadril masyaqqah. Oh, pelan-pelan bacanya. Pelan-pelan. Itu udah mukadimah yang menuju baca salah-salah itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah pertanda itu. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syari rahimahullah qawluhu wal ajru ala qadrul masyaqqah. Ala qadril masyaqqati hada ghairi sahih. Wal ajru ala qadril ikhlasi faqad yakunu amalu syaqqan. Alnya jangan dikorupsi. Faqad yakunu amalu syaqqan wa muqrifan walakin. Ya terus? Mukallafan. Terus? Mukallafan. Mukallafan walakin laisa fihi ajrun aslan li'annahu ala ghairi mutaba'atin. Ah. Itu al-ajr ala qadri masyaqqah, ini enggak tepat. Ya, pahala itu tergantung keikhlasan. Terkadang amal itu berat, terbebani, namun tidak ada pahala sama sekali. Aslan sama sekali. Kenapa? Karena tidak di atas mutaba'ah. Rawau hadisan laisa lahu aslun. Mereka meriwayatkan hadis yang tidak ada asal-usulnya. Terus lanjut. Ay laisa thabitan 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal laisa mahfuzan 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalul a'malu afdalul a'mala. Semuanya disebut. Kenapa amali? Mudah menilai. Afdalul a'mali. Kan itu di atas tadi ya, ana boleh bacakan. Itu afdol apa irabnya afdol sekarang? Dia kan mudhof penilai, apa irabnya afdol? Dia mudhof, amali mudhof penilai, apa irabnya afdol? Ahmazuha. Lah ana tanya, apa irabnya afdol? Hah? Mubtada, berarti ahmaz khobar. Ini wazan af'al, dia sama masih dari isim tafdil. Ahmazuha. As wazannya sama. Af'al berarti ashabuha. Terus wa akhdu lu ada waw fa'il. Diketawain. Orang salah baca diketawain. Masa akhdu ada waw fa'il itu? Akhadu. Akhadu min hada anna. Afdhalul a'mali ashaqqaha. Lo. Ada anna afdhala, anna afdhala isim. Afdhalul a'mali. Anna afdhalul a'mali ashaqquha. Apa irabnya ashaqquha? Khabar anna. Khabar anna marfu. Kenapa aslun, apa irabnya aslun? Lu khabar laisa mansub dong. Apa namanya? Apa? Khabar lah, kalau khabar aslan. Siapa mau tanya anak Brandy? Apa irabnya aslun? Isim laisa. Mana khabarnya Brandy? Hah? Lur, kok jawaban dia mustahatir? Gimana? Nampak itu nampak. Apa ya, Pak? Lahu jal majrur. Terus fahada qawlu ghairin. Hah? Ghairin. Fahada qawlu ghairu sahih. Ayo udah. Sekarang tanya lagi, kenapa goiru? Ayo. Ya, memang benar kenapa goiru? Nah, irobnya apa? Apa namanya? Anak tanya malah nanya lagi. Sebagai ininya Ustaz, apa khobar? Khobar mana? Khobar dari ini apa namanya? Iya tepat. Khobar apa? Khobar mubtada. Nah, sekarang irabnya goiru itu ya seperti apa irabnya goiru? Irabnya goiru. Goiru, goiro, goiri. Nah, ini seperti apa? Ayo. Bingung dia, enggak murojaah berarti kan? Udah ada enggak di Al-Jurmiyah? Apa? Udah ada kan? Gak murojaah kan? Murojaah gak? Yaitu sesuai dengan mustasna dengan illa. Ya, kalau dia tak mujab berarti dia wajib mansub. Kalau dia tam ghairu mujab boleh dua. Boleh badal atau mustasna. Atau ala hasabil awamil banu. Nah, kalau ini yang mana nih? Ala hasab al-awami. Ini cukup dulu deh, di jam 10 lewat. Ya, subhanakallahumma bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.